ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam ini adalah tentang Rafidhah, atau dikatakan juga dengan Syiah Rafidhah. Mana yang lebih pas? Apakah kita menamakan mereka dengan Syiah, ataukah memang mereka dinamakan dengan Rafidhah? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yang berhubungan dengan permasalahan akidah, dan ini adalah merupakan suatu kemuliaan dan nilai yang paling tertinggi bagi kita di sisi Allah, yaitu kita memiliki akidah sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin tadi ustaz kita sudah menyampaikan, atau panitia telah menyebutkan, kenapa kita bercerita tentang Syiah? Kenapa? Kenapa kita tidak mengangkat permasalahan yang lain, tidak bercerita tentang topik yang lain, tetapi masalah Syiah, bahkan Rafidhah? Oleh karena itu di sini kami kedepankan 5 alasan mengapa kita berbicara tentang Syiah Rafidhah. Kelihatan insyaallah. Baik. Yang pertama, ini yang sering kita dengar dan dilontarkan oleh mereka yang berpaham Syiah, dan termasuk juga sebahagian kaum muslimin. Apa itu? Yang pertama, dalam acara kita malam ini atau pertemuan kita ini, semoga Allah berkahi, yang pertama kita membantah opini sebagian orang yang mengira bahwa Syiah termasuk satu kelompok dalam Islam. Sering kita dengar, Syiah itu kan bagian dari Islam, ujar ustaz. Saya enggak tahu lagi jawabannya bagaimana. Insyaallah akan datang keterangannya. Bahwasanya jikalau kita membuka kitab fikih dari a'immatil arba'ah, imam yang 4 itu, semuanya sepakat bahwasanya orang yang seperti paham Syiah Rafidhah tidak lagi berada dalam Islam, sudah keluar dari Islam. Contoh yang ringan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah jenggot. Jenggot sunnah Rasulullah dipermain-mainkan, istihza, sukhriyah, diperolok-olokkan. Itu sudah keluar dari Islam. Siapa yang mengatakan? Sepakat a'immatul arba'ah, pengikut mereka, baik Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Syafi'iyah. Bukan nanti kitab mereka, Kitabul Riddah, kitab yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Bukan nanti kitab fikih, bagi kita yang sudah mengetahui bahasa Arab. Kitab, bukan nanti kitabnya Kitabul Riddah. Apa saja amalan-amalan, perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Masalah jenggot itu dikeluarkan. Makanya kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kamu bermain-main, memperolok-olokkan? Apa kata Allah? Laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah. Dan masalah jenggot itu masalah sunnah. Dan itu termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita punya waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan kita buka beberapa perkataan a'immah dan pengikut-pengikut mereka tentang permasalahan apa saja amalan-amalan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, masalah jenggot. Bagaimana kalau sekiranya kita sudah mendengar permasalahan akidah Syiah Rafidah yang mereka mengatakan sebagaimana disebutkan ustaz kita dari kitab mereka asli. Apa kata mereka? Nahnu la najtami' ma'ahum. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'maniyah, kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang Sunni tidak dalam masalah Rabb ilah, Tuhan kita enggak sama. Dan juga tidak Rasul, dan juga tidak dengan Al-Qur'an. Sekarang kita kepengen bertemu dan kerjasama apa dengan mereka? Itu yang pertama. Kita membantah opini sebagian orang yang mengira bahwa Syiah termasuk satu kelompok dalam Islam. Siapa yang mengatakan? Dalam masalah jenggot, masalah celana di atas mata kaki diperolok-olokkan. Coba nanti buka bagaimana perkataan a'immah. Apalagi mereka yang mengatakan, yang mencaci maki semua yang mengemban masalah amanah risalah seperti para sahabat, mereka kafirkan kecuali beberapa orang saja. Istri-istri Rasulullah, ibu dan Aisyah, mereka tuduh berzina. Enggak ada lagi kata toleransi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mereka. Kita masih, masih saudara kita juga. Itu bukan yang dipertanyakan, itu adalah bagaimana keimanannya. Makanya harapan kami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan coba-coba setelah daurah, saking kita penasaran, saya kepengen dululah baca buku Syiah. Jangan. Perbaiki dulu akidah kita. Luruskan dulu keyakinan kita. Sehingga kita punya termometer ketika membaca pemahaman-pemahaman mereka. Jangankan kita, seletingan kita, orang-orang yang sudah profesor doktor pun tergelincir dan berpaham dengan paham Syiah. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Syiah Rafidah tidak lagi berada dalam Islam. Yang kedua, anggapan sebagian orang bahwa perbedaan kita dengan Syiah hanya sekedar perbedaan furu', seperti mazhab-mazhab fikih. Ada mazhab Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, dan mereka Ja'fari, kan perbedaan mazhab. La hawla wa la quwwata illa billah. Masih dikatakan ini masalah furu', masalah fikih. Sudah masalah wahyu, masalah sahabat, masalah istri Rasulullah, Rasulullah, bahkan Al-Quran mereka dustakan. Masih dikatakan perbedaan furu'. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, benar apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata, kata Allah, akan tetapi hatilah yang sudah tertutup dengan kebenaran. Yang ketiga, mengingat mereka lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasara. Kok bisa? Iya, seperti itulah. Kalau orang Yahudi dan orang Kristen, dakwah mereka, belang mereka, dasi mereka, kelihatan dengan jelasnya. Ini orang Yahudi dan ini orang Nasara. Tapi kalau Syiah Rafidah, betul-betul luar biasa dakwahnya. InsyaAllah nanti akan kita ceritakan di akhir lembaran ini, bagaimana Syiah bisa masuk ke Indonesia. Dengan program yang sama, dia bisa masuk ke Bahrain sebelumnya. Dan juga seperti terjadi di Mesir. Dan juga di Syria. Kemudian juga di Libya. Dan terakhir sampai hari ini di Yaman. Dengan program yang sama. Dan itu sekarang yang mereka praktekkan di kota kita di Indonesia. Jadi bahaya mereka lebih berbahaya. Di hadapan kita, mereka mengaku seorang yang Muslim. Saya adalah orang Sunni. Namun di belakang kita, mereka tidak lagi akan tampak belangnya. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia ya, dakwah mereka mungkin sembunyi-sembunyi, nanti akan kita ceritakan. Tapi kalau di Timur Tengah, itu langsung dengan mata kepala kita saksikan bagaimana sholat mereka di Teheran, di Iran, di Irak, dan bagaimana mereka terang-terangan mencaci maki para sahabat. Memang di sini mereka enggak pernah terang-terangan. kecuali bersama kelompok mereka. Tapi kalau di sana, itu kita katakan, kalau masih ada yang mengatakan demikian, sesungguhnya bukan mata yang buta, hati itu yang mesti dipertanyakan. Itu lebih channel mereka, televisi mereka di Timur Tengah itu 50. Bayangkan, hampir setiap channel itu mencaci maki para sahabat. Terang-terangan. Menuduh ibunda berzina, kemudian Rasulullah disalahkan, wahyu juga disalahkan, malaikat Jibril juga disalahkan, dan semuanya disalahkan. Yang benar itu adalah mereka. Baik. Yang keempat, minimnya para mubaligh yang bercerita tentang kesesatan Syiah. Ini yang kita sedihkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami secara terus terang ketika membahas masalah Syiah, enggak terbayang apa yang akan terjadi ke depan. Kalau bukanlah pertolongan Allah yang pertama sekali dan keyakinan kita kepada Allah, kita enggak akan bisa bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia setelah 10 tahun ke depan. Itu terlalu berlebihan, Ustaz. Enggak berlebihan. Bahkan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di puncak itu mereka sudah melakukan latihan militer. Kita apa yang kita lakukan? Sudah mempersiapkan diri mereka. Kita enggak ada mempersiapkan diri. Bahkan di komplek Halim Perdana Kusuma, mereka mengadakan di sana acara mereka besar-besaran yang sudah ditentu, didukung oleh beberapa oknum militer. Berbahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi minimnya para mubaligh. Sedih kita. Banyak mereka kadangkala yang mengetahui tentang kesesatan Syiah, namun enggak sanggup bicara. Kenapa? Dengan berbagai macam alasan. Yang pertama mungkin katanya orang yang akan mendengarkannya enggak berapa orang. Yang kedua banyak yang enggak paham. Yang ketiga, kalau dia dari golongan politik itu nanti kehilangan suara. La haula wala quwata illa billah. Mereka-mereka yang mengetahui tentang kesesatan Syiah dan mereka tidak sampaikan, maka kelak mereka akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Kenapa mereka membiarkan dan bungkam, tidak mau angkat bicara tentang kesesatan mereka? Baik. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa kita bercerita tentang Syiah? Rafidah. Yang kelima, mereka bernaung di bawah satu negara besar yaitu Iran. Ini yang tidak kita miliki. Mereka punya kekuasaan. Mereka punya negara yaitu Iran. Bapak Ibu kalau baca cerita dan sejarah, apa saja pemberontakan Syiah, sebut apalah bentuknya, itu bantuan militer langsung datang dari Iran. Tapi enggak pernah kita dengar satu peluru Iran itu meletus untuk menghantam orang-orang Israel. Enggak pernah. Tetapi ratusan bahkan ribuan untuk menghantam orang-orang Palestina, kita dengar dan kita baca dan kita saksikan. Ke Yaman mereka kirim militernya. Ke Libya. Kemudian ke Syria. Kemudian ke Bahrain. Itu mereka punya kekuatan besar. Punya negara. Kita enggak punya negara. Dan semua perjuangan mereka itu, mereka topang dengan negara mereka, negara besar, yaitu negara Persia, Iran. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lima alasan inilah di antaranya kita bercerita tentang Rafidhah malam ini. Tentang Syiah Rafidhah malam ini. Dakwah mereka sedikit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dibandingkan dengan kita, kita yakin kita orang-orang sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Namun dakwah kita masih berbentuk di masjid, di pertemuan halaqah-halaqah. Dakwah mereka wallahi, semua wasilah dakwah mereka pergunakan. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia salah seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah, bagaimana cara berdakwah orang-orang Syiah? Pak, kita orang-orang ahli ibadah, betul. Dan di samping itu ada ibadah yang lebih penting. Apa itu? Mencintai ahlul bait Rasulullah. Mencintai keluarga Rasulullah. Siapa sih yang enggak mencintai keluarga Rasulullah? tapi itulah program dakwahnya. Kepada ahli ibadah ditawarkan, kita mesti mencintai ahlul bait. Kepada mereka yang intelektual, kepada mereka yang kepengen menuntut ilmu, diberikan beasiswa yang besar. Bahkan di Timur Tengah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa puluh tahun yang lalu, kalau sekiranya mahasiswa Indonesia mau menyampaikan syiah saja kepada mahasiswa yang lain, enggak penting mereka ikut atau tidak, digaji satu bulan itu $300. Itu untuk mahasiswa sudah menggiurkan. Enggak penting mengikut syiah, mereka sudah enggak peduli. Yang penting sampaikan kepada mereka. Inilah syiah. Kepada para intelektual, itu mereka undang ke kota Iran. Sebutlah siapa di antaranya, Quraisy pernah diundang ke Iran. Dan lain sebagainya. Setelah mereka kembali dari Iran, enggak dibiarkan. Tapi bagaimana? Selalu dilakukan hubungan silaturahmi. Kapan perlu? Diberikan angka-angkanya. Supaya mereka mau menerima paham syiah. Bahkan sampai hari ini Quraisy masih mengatakan bahasanya enggak ada perbedaan kita dengan syiah. Kecuali hanya perbedaan permasalahan fikih saja. Itu Bapak Muiz kita. Itu pernah diundang ke Iran. Dan sampai di sana beliau menyaksikan semua. Dan angka-angkanya. Ini yang dijanjikan. Dakwah mereka itu dengan angka-angkanya. Yang pertama kepada ahli ibadah. Yang kedua intelektual dan para penuntut ilmu. Dengan angka-angkanya. Yang ketiga para pembisnis. Yang mereka sering keluar masuk negara. Yang menginap di hotel. Apa kata mereka? Inilah perempuan tercantik. Yang dikatakan dalam akidah kami. Nikah mut'ah. Dan pahalanya. Satu kali bapak mengerjakan mut'ah. Nanti bapak meninggal akan dikumpulkan bersama Husain. Kalau dua kali bapak berzina, nanti bapak dikumpulkan bersama Hasan. Kalau tiga kali bapak berzina, nanti dikumpulkan bersama Ali. Empat kali berzina bersama Rasulullah. Maaf bicara ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu masalah perbuatan nikah mut'ah. Kalau enggak ada keimanan itu cenderung. Itu hawa nafsu. Enggak ada yang melarang. Sekarang diembel-embeli dengan akidah. Ini akidah. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena Umar bin Khattab, maka nikah mut'ah tidak diharamkan. Yang disalahkan adalah Umar bin Khattab. Itu para pembisnis. Mereka tawarkan nikah mut'ah. Di hotel-hotel mereka dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz kita sudah bercerita nanti bagaimana proses nikah mut'ah. Sebenarnya mereka sebut dengan bahasa yang lembut. Sebenarnya itu adalah perzinahan. Zina sebenarnya. Perbuatan zina. Itulah yang mereka katakan nikah mut'ah. Bapak ibu serta ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah dakwah mereka. Nah, hari ini bagi para yang memperpanjang tangan para dakwah dan da'inya orang-orang syiah, itu mereka dikasih gaji. Sekalipun pernah mereka enggak pernah mengaku, namun itu sudah ada jatah dari khumusnya. Mereka diberi gaji. Siapa yang enggak mau? Apalagi masalah dunia. Enak kan cuma menyampaikan paham pemahaman syiah seperti ini dapat nikah mut'ah. Dilakukan berpuluhan perempuan enggak masalah. Kemudian dapat gaji. Dunia semuanya. Itu yang mereka tawarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi semua wasilah kepada fakir miskin mereka berikan bantuan-bantuan moral dan material. Seperti rumah sakit yang mereka dirikan atau bantuan-bantuan buku dan lain sebagainya yang mereka sodorkan kepada para fakir miskin yang mereka tidak menyadari sebenarnya di belakang tersebut terselubung kemaksiatan dan akidah yang sesat. Itulah Rafidah. Sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita enggak semua yang paham atau cuma sekedar mendengar syiah. Namun apakah syiah? Apa itu syiah? Dilihat dari beberapa kamus Arab, dan juga ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah serta tarikh dalam Islam, akan kita temukan kata-kata Syiah. Bahkan mereka juga beralasan Syiah itu ada dalam Al-Quran. Betul. Namun apakah makna Syiah dalam Al-Quran? Syiah ada dalam Sunnah Rasulullah, betul. Tapi apakah makna Syiah dalam Sunnah Rasulullah? Jadi mereka menawarkan sebuah pemahaman akidah dan keyakinan yang sesat dengan mengatakan dari Al-Quran, dari Sunnah. Bahkan mereka mengatakan Ibrahim itu adalah dari kelompok orang-orang Syiah. Jadi Syiah itu munculnya katanya enggak di zaman Rasulullah. Artinya di masa Ali, maaf ya. Tapi di masa Nabi Ibrahim sudah ada Syiah. Baik, yang pertama, Syiah secara etimologi, secara bahasa. Yang pertama, pengikut. Yang kedua, penolong. Dan yang ketiga adalah suatu kelompok yang sepakat dalam satu permasalahan. Yang pertama pengikut, yang kedua penolong, yang ketiga sepakat dalam satu permasalahan. Inilah yang dikatakan Syiah secara etimologi, secara bahasa. Baik, kita tinjau Syiah hari ini, Rafidah. Mereka mengatakan kami adalah pecinta Ahlul Bait. Kamilah yang telah berkorban demi Ahlul Bait. Kamilah penolong Ahlul Bait. Baik, kita katakan, apakah benar Anda sebagai pencinta Ahlul Bait? Apakah cocok Anda dikatakan pengikut, penolong? Wallahi demi Allah, tidak. Bahkan terus terang, sidang jemaah yang dirahmati Allah, merekalah yang telah membunuh dan menumpahkan darah Ahlul Bait. Pengikut. Pengikut siapa mereka? Ali bin Abi Thalib? Wallahi tidak. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka buku-buku mereka ya, semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada yang di antara kita yang banyak bisa berbahasa Arab, insya Allah kapan perlu kita adakan pengajian, kita buka buku mereka dari referensi mereka yang mu'tamad dan mu'tabar, dari mana mereka mengambil keyakinan mereka tersebut. Baik, kita lihat buku mereka itu buku hadis, namanya Biharul Anwar. Kalau bahasa kitanya Lautan Cahaya. Itu semuanya adalah kumpulan buku-buku hadis. Berapa jilid semuanya Ustaz? 110 jilid. 110 jilid itu buku hadis semuanya. Hadis. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis menurut orang kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau kita hadis, apa itu hadis? Semua perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan hadis, disandarkan kepada Rasulullah. Tapi orang Syiah tidak. Hadis mereka apa? Perkataan para imam-imam maksum mereka. Mereka mengatakan imam-imam maksum yang terpelihara dari dosa. Sehingga saking fanatiknya mereka dengan imam maksumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah buku mereka namanya Wilayatul Iman, kalau kami tidak salah, itu di sana dikatakan. Bahkan mereka peringati di kota Tayran, di kota Iran. Apa itu? Bahwasanya dalam kitabnya itu, man akala aw syaribal baulu a'immatina, siapa yang memakan atau meminum buang air kecil imam-imam kami, istajaballahu lahul jannah, Allah jamin bagi dia surga. Sehingga waktu itu kami dengar sendiri dari imam mereka mengatakan, apa katanya? Demi Allah, saya sudah pernah memakan buang air besarnya dan meminum buang air kecilnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana Ustaz? Mana bukunya? Hari ini sistem Syiah itu, kerja mereka adalah memunculkan syubhat, syubhat, syubhat, sehingga kita sibuk membantah syubhat, enggak sempat kita membahas buku-buku induk mereka. Jadi Biharul Anwar Bapak Ibu, itu buku hadisnya yang ditulis oleh Al-Majlisi, imam mereka, di sana itu puluhan ribu hadis. Namun sayangnya bagaimana? Mereka mengatakan kami pecinta Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait menurut mereka? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. itu adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian puluh ribu hadis yang diriwayatkan orang-orang Syiah Rafidah, cuma 690 saja riwayat dari Imam Ali. Sedangkan dari Sayyidah Fatimah tidak satu hadis pun mereka riwayatkan. Coba kita bayangkan. Itu puluhan ribu hadisnya terdapat dalam kitab Biharul Anwar. Mereka mengatakan kami pecinta Ahlul Bait Ali. Mana riwayat-riwayat Imam Ali? Mana akidahnya Imam Ali? Bagaimana adab-adabnya Imam Ali? Bagaimana sikap dan tingkah lakunya Imam Ali dalam masalah negara, dalam masalah mengatur rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat? Cuma 690 hadis itu enggak cukup dalam menetapkan akidah. Sedangkan kita orang ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita lihat riwayat Imam Ali itu sebanyak lebih kurang 1600 riwayat. Siapa yang lebih cinta kepada Ahlul Bait? Apakah mereka ataukah kita? Jadi mereka mengatakan kami adalah orang-orang pecinta Ahlul Bait. Baik. Orang-orang yang mencintai Ahlul Bait adalah orang-orang yang mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka enggak mau. Yang kan mereka cinta itu cuma Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman juga. Yang mereka cintai itu adalah Ali saja, termasuk Ahlul Bait. Di sini perbedaannya. Bahkan ketika Imam Ali berkhutbah di mimbar di kota Kufah, beliau mengatakan, apa kata beliau? Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Perkataan beliau itu diulang-ulang dalam khutbahnya, bukan dalam satu kali kesempatan, beberapa kali kesempatan. Nah, kalau sekiranya memang Anda mencintai Ahlul Bait, orang-orang Ahlul Bait mereka adalah orang-orang yang mencintai sahabat Rasulullah. Sekarang mana buktinya Anda mencintai Ahlul Bait? Berarti Anda bukanlah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi merekalah orang-orang yang mencintai di luar Ahlul Bait. Baik. Jadi cocoknya Syiah pengikut mereka tidak dikatakan pengikut Ali. Penolong juga tidak. Bahkan mereka lah yang telah membunuh Husain dan juga Ali. Abu Lu'lu, apa maaf ya, yang dibunuh oleh Abu Miljam, itu juga dari orang-orang Majusi, orang-orang Syiah. Mereka lah yang telah menumpahkan darah Ahlul Bait. Kenapa mereka katakan mereka orang-orang Syiah? Tidak. Jadi cocoknya mereka adalah orang-orang Rafidah. Mereka adalah orang-orang Rafidah. Apa itu orang-orang Rafidah? Ketika Imam Zaid, imam yang kelima dari imam Syiah, pernah berkhutbah di kota Mimbar, apa di kota Kufah, atau pernah orang-orang Syiah menanyakan, wahai Zaid, siapakah yang lebih terbaik, Ali kah atau Abu Bakar? Kata beliau, yang terbaik itu adalah Abu Bakar Siddiq. Di saat itu, rafatnaka, kami menolak engkau. Yang diinginkan orang Syiah saat itu, kami adalah yang terbaik itu adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, saat itulah beliau mulai dan mereka digelari dengan orang-orang Rafidah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Imam Syarik bin Abdullah. Ini salah seorang imam yang mereka yakini orang-orang Syiah ini adalah imam mereka. Imam Syarik bin Abdullah. Pernah waktu itu pengikutnya bertanya, wahai imam, siapakah orang yang paling terbaik? Kata beliau, Abu Bakar Siddiq. Akulta hadza wa anta syi'i? Apakah Anda mengatakan ini sedangkan Anda adalah orang-orang Syiah? Ini enggak pantas terlontar dari mulut Anda. Anda orang Syiah. Seharusnya yang Anda katakan yang terbaik itu adalah Ali. Kata beliau, "Man lam yakul bi qauli hadza," siapa yang tidak sependapat dengan perkataan saya, maka dia bukanlah dikatakan orang-orang Syiah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Syiah di zaman dahulu, di masa waktu terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, itu mereka masing-masing punya Syiah, tapi masih berbentuk penolong dan pengikut. Tidak dijadikan sebuah keyakinan sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Baik. Kemudian Syiah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai terkecoh kita. Hakikatnya satu, mereka punya banyak nama. Di antara nama mereka, kami orang-orang Syiah. Nama mereka Syiah. Kemudian mereka juga dikatakan Ja'fariyah. Kemudian mereka juga dinamakan Rafidah. Tapi nama-nama Rafidah ini, mereka nama yang paling terjelek kalau dinamakan mereka dengan Rafidah. Mereka enggak mau. Jadi nama mereka yang pertama Syiah, yang kedua Ja'fariyah, yang ketiga Rafidah, yang keempat Imamiyah, yang kelima Itsna Asyriyah, yang keenam Qata'iyah. Ini semuanya adalah gelar bagi mereka orang-orang Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah, Rafidah yang ada, yang menetap di kota kita, kota Indonesia. Enggak ada Zaidiyahnya. Yang ada adalah Rafidah, Ja'fariyah, Imamiyah, Itsna Asyriyah. Itulah mereka. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustaz kita tadi. Jangan kita terjebak. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan perbedaan nama kita sering terkecoh. Maha bicara Al-Azhar yang dibangun oleh Daulah Fatimiyah, itu mereka yang punya. Makanya sampai hari ini mereka punya program untuk menguasai kota Kairo, kota Mesir. Itu paham Ja'fariyah pernah dijadikan mata kuliah resmi di kota Kairo, yaitu khusus di Al-Azhar. Ja'fariyah, paham Ja'fariyah. Yang menjadi syekhnya waktu itu adalah Muhammad Sartut. Beliau terkecoh dan terjebak. Akhirnya mazhab itu dikeluarkan dari Al-Azhar. Ternyata jauh dari pahamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang sekaliber beliau saja masih bisa terkecoh dan terjebak. Bagaimana dengan kita-kita yang tidak mengetahui, bahkan jauh dari mengetahui kitab-kitab mereka, pemahaman mereka, dan kelicikan mereka, serta sikap bohong yang mereka miliki, yang mereka katakan itulah akidah kami, yaitu taqiyah. Mereka masing-masing dinamakan dengan nama tersebut, Bapak Ibu, itu ada sebabnya, kami enggak sebutkan karena pembahasan kita masih panjang, waktu kita juga singkat. Tadi kita sudah sebutkan secara etimologi, Syiah itu penolong atau pengikut atau kelompok apa atau sepakat dalam satu permasalahan, suatu urusan, itulah yang dikatakan Syiah. Baik. Sekarang ada istilah Syiah dalam Al-Qur'an, ada istilah Syiah dalam Sunnah, dan ada kata-kata Syiah dalam sejarah. Mereka mengatakan Syiah itu juga ada dalam Al-Qur'an. Dengan dalil mereka katakan, sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syi'atihi Ibrahim." Dan di antara Syiahnya itu adalah Ibrahim. Maksudnya di antara pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maaf ya, kalau saudara-saudara kami di kota Kairo untuk membahas masalah Syiah bersama orang-orang ahlinya dengan beberapa orang profesor doktor butuh waktu 15 hari. Kita cuma disiapkan panitia cuma 45 menit. Mohon maaf kami. Baik. Syiah meyakini mereka mempunyai 12 imam. Semuanya ma'sum. Terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Bahkan lebih mulia dari para rasul dan nabi. Yang pertama imam mereka kita sebutkan sekilas saja, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali. Kemudian yang terakhir Muhammad bin Hasan, yang mereka gelari dengan Mahdi. Yang itu yang menyelinap di Sirdap, yang sampai hari ini tidak muncul-muncul. Kata mereka itulah Mahdi kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka mengatakan Ahlul Bait Rasulullah itu yang pertama waktu itu adalah Rasulullah. Kemudian di sana itu ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan dan ada Husain. Yang keempat ini termasuk keluarga Rasulullah, Ahlul Bait betul. Dengan hadis yang sahih riwayatkan Imam Muslim. Sekarang kita tanyakan kepada mereka, Anda katakan Anda punya imam yang 12, dalilnya dari mana? Anda katakan ini adalah imam-imam kami, imam Ahlul Bait, baik. Hasan bin Ali, yang saudaranya Husain bin Ali juga punya anak. Kenapa Anda tidak ambil keturunan Hasan? Kenapa Anda fokuskan kepada keturunan Hasan saja? Banyak kontradiksi dalam pemahaman mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita baca dan kita kumpulkan, lebih 1000 kontradiksi dalam kitab-kitab mereka. Baik, itu sekilas saja. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ya. Sebenarnya ini tidak pantas kita sebutkan dalam masjid, tapi seperti inilah kami temukan dalam kitab-kitab pegangan mereka. Yang dikatakan ini adalah buku referensi mereka yang mu'tabar. Mereka mengatakan kami adalah pecinta Ahlul Bait. Namun coba kita lihat, ini sebahagian saja yang kami nukil akhlak mereka. Demi Allah, kalau sekiranya kami ikuti nukilan-nukilannya, tidak pantas materi ini kita bawa dalam masjid, saking joroknya. Ini sebagai contoh saja. Apa kata mereka? Coba kita lihat. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kepada Umar dan pernikahannya dengan Ummu Kalsum, yaitu Ana Ali radhiyallahu anhu. Apa kata mereka? Mereka orang-orang Syiah menyebutkan dari siapa? Dari jalan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib terlepas dan terlepas dari perkataan demikian. Ini tuduhan yang mereka lontarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata mereka? Bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu ranjang dan satu selimut dengan ibunda Aisyah, sedangkan Nabi berada bersama mereka. Lalu Nabi berdiri untuk mengerjakan solat malam, sedangkan mereka dalam kondisi demikian. La haula wa la quwwata illa billah. Ma hadza illa buhtanun azim. Ini tidaklah ada kecuali merupakan kebohongan yang nyata. Dari mana? Kami nukil dari buku mereka, Biharul Anwar, jilid ke-40 halaman kedua. Itu perkataan mereka. Mereka mengatakan kami mencintai Ahlul Bait, Ali. Kalau memang kita mencintainya, enggak pantas kita mengatakan kata-kata demikian. Kalaupun sekiranya ada ini, taruh ini enggak mungkin terjadi demi Allah. Tapi kalau seandainya, seumpamanya, sekiranya terjadi kita mencintainya, kita akan berusaha menutup-nutupinya. Jangankan Ali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara kita saja melakukan perbuatan zina, itu kita berusaha menutup-nutupinya. Jangan ada orang yang mengetahui. Ini Ali demi Allah jauh lebih baik dari orang tua kita. Kenapa dia mengatakan demikian? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kamu kira ini, kata Allah, sepele, tetapi di sisi Allah ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Kemudian yang kedua, mereka mengomentari tentang pernikahan Umar dengan Ummu Kulsum. Jadi mereka saking bencinya kepada Umar, sedangkan sejarah mencatat baik Sunni maupun Syiah sepakat mengatakan Umar pernah menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Namun mereka membantah, termasuk Syiah hari ini. Kata mereka, enggak ada. Enggak mungkin. Bahkan riwayat lain mengatakan yang dinikahi Umar itu adalah jin perempuan. Kalau memang jin perempuan, kok punya anak? Menjelma dia jadi jin. Itu bohong-bohongan. Baik, apa kata mereka? Bahwa Abu Abdullah pernah berkomentar tentang pernikahan Umar dengan Ummu Kulsum, yakni Ana Ali bin Abi Thalib. Apa kata Abu Abdullah? Sesungguhnya itu adalah kemaluan yang telah dia rampas dari kami. Artinya bagaimana? Umar menikahi putri Ali dengan keadaan memaksanya. Demi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enggak sosok seperti Ali yang melakukan demikian, berdiam diri demikian, demi Allah. Dan Umar pun terlepas dari perbuatan demikian. Inikah orang-orang yang mengatakan kamilah pecinta Ahlul Bait? Demi Allah, tidak. Bahkan merekalah yang telah menghancurkan dan mencoreng nama-nama dan muka-muka Ahlul Bait. Kami juga menyebutkan beberapa referensi mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami tidak sebutkan. Hadis mereka juga, kitab-kitab akidah mereka juga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang permasalahan Ahlul Bait kita lewatkan saja karena waktu kita. Kita masuk tentang perkembangan Syiah yang ada di Indonesia. Penyebaran Syiah di Indonesia. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syiah yang kita dengar hari ini dan kita saksikan hari ini dan kita baca coretan-coretan mereka hari ini, mereka berkembang di Indonesia itu dengan tiga gelombang, dengan tiga episode. Yang pertama sebelum revolusi Iran, yang terjadi pada tahun 1979. Bagaimana dakwah mereka di Indonesia? Itu dakwah mereka itu adalah eksklusif. Orang-orang terkhusus saja. Enggak berani secara terang-terangan berdakwah ke rakyat ramai, ke khalayak ramai. Takut mereka dikatakan sesat. Jadi yang pertama eksklusif, yang kedua adalah tertutup kepada karib kerabat mereka, tetangga-tetangga mereka, dan kira-kira mad'u yang orang-orang yang bisa mereka percayai, yang tidak akan menyebarkan akidah dan keyakinan mereka. Ini dakwah mereka sebelum revolusi Iran. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun dakwah mereka seperti itu, namun sudah ada orang-orang Indonesia yang bercongkol di sana, seperti Umar Syihab. Itu sudah ada di kota Iran sebelum revolusi. Jangan kira. Yang kedua, setelah revolusi Iran, dakwah mereka bentuknya intelektual dan terbuka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, revolusi Iran, revolusinya itu membawa efek yang luar biasa bagi negara-negara lain, terkhusus yang negara mereka dinamakan dengan negara-negara Islam, tanpa terkecuali Indonesia. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu, intelektual dan terbuka. Setelah kejadian 1979, dakwah mereka mulai secara terang-terangan. Dari forum ke forum mereka sampaikan tentang permasalahan Syiah. Dengan cerdiknya mereka bermain, dengan indah dan cantiknya mereka berdakwah. Yang kedua, dakwah yang mereka lakukan itu dengan cara yang sangat mudah diterima. Dengan sistem bagaimana? Sangat mudah sekali. Yang mereka jadikan yang pertama sebagai konsumennya, mad'unya, adalah para intelektual, terkhusus para mahasiswa. Mereka masuk dari satu universitas kepada universitas yang lain. Mereka berdakwah dan berdakwah. Kenapa dakwah mereka mudah diterima oleh para mahasiswa? Ada tiga alasannya. Yang pertama, faktor prinsip dalam menilai baik dan buruk itu ditentukan oleh akal. Mahasiswa, kalau kita ingat masa-masa kita mahasiswa, mahasiswa itu adalah kepengen selalu mendapatkan yang baru dan yang baru. Sekalipun yang baru tersebut sudah keluar dari batas-batas syariah. Yang mereka kedepankan di saat itu memilih inilah yang baik, inilah yang buruk. Yang mereka inginkan gak ada larangan dari agama. Yang mereka inginkan adalah secara nalar dan logika. Nah, ketika para pemuka Syiah datang ke Indonesia dengan dakwah-dakwahnya seperti Jalaluddin Rahmat, itu yang ditawarkan apa? Mereka tawarkan kepada mahasiswa. Apa itu? Prinsip dalam beragama, kata mereka, untuk menetapkan ini baik, ini buruk adalah dengan akal. Kalau sekiranya akal kita mengatakan ini baik, itu adalah baik. Tapi kalau sekiranya ini buruk, itu adalah buruk. Bagi mereka yang selalu berpegang dan berkonsep dengan akal, sangat termakan akidah dan keyakinan seperti ini. Ini satu sebab. Yang kedua, di antara dakwah mereka sikap menentang terhadap segala bentuk kelaliman. Jadi sikapnya orang-orang Syiah akan kita ceritakan insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan moderator kita masih mengasih waktu. Sikap menentang terhadap segala bentuk kelaliman. Jadi dakwah mereka kepada mahasiswa, apa kata mereka? Tuh, presiden tuh zalim. Itu wakil rakyat di sana itu adalah pelaku kezaliman, diktator. Kita mesti demonstrasi. Ini adalah sikap mereka. Sebagai mereka, mana yang mereka lakukan? Revolusi Iran. Bahkan Buya kita, Buya Hamka, menyebutkan dalam buku kita ini sejarah beliau. Ketika beliau menginap di sebuah hotel di Iran, datang 4 orang pemuda Iran waktu itu setelah terjadi revolusi. Apa katanya? Pak, mari Nanti kami akan datang ke Indonesia untuk mengajarkan kepada Bapak, kepada rakyat Indonesia, bagaimana melakukan revolusi. Apa jawabannya Buya Hamka? Tolong baca di buku ini. Bukunya jangan dibawa tidur ya Bapak Ibu. Tolong dibaca. Jadi itu. Jadi sikap dan dakwah yang mereka tampilkan adalah, kalau ada kezaliman, kalau ada sikap kediktatoran atau ketidakadilan, di saat itu mulai orang-orang Syiah mendakwahkan, ini adalah pemerintah yang zalim, pemerintah yang diktator. Mesti kezaliman ini kita hilangkan, kita hancurkan, kita tukar, sehingga terjadilah kudeta dan kudeta. Mesir Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai contoh, itu kejadian terakhir pada 30 Juni yang lalu. Itu diantara pelapornya adalah orang-orang Syiah. Jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin diantara mereka ya yang berdemo itu, mungkin kata mereka niat kami baik, tapi tidak semua di sana itu yang sama dengan niatnya dengan Anda. Dan mereka adalah orang-orang yang mengobar-ngobarkan demonstrasi. Di Kairo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kudeta militer. Mereka lah yang mengangkat suara. Mereka lah yang memicunya. Mereka lah yang mengobarkan apinya. Kepada siapa? Kepada para intelektual dan terkhusus kepada mahasiswa. Kenapa? Karena mereka adalah para pemuda yang mudah dibakar bara apinya. Di Bahrain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Ketika salah seorang, ini sebelum masa revolusi, salah seorang orang Syiah waktu itu, sedikit ya, kita bercerita tentang revolusi, sebelum revolusi yang ada di Iran. Antara Bahrain dengan Iran itu sangatlah dekat. Bahkan banyak orang-orang Iran yang berhijrah ke, atau maaf, yang imigrasi, yang imigran ke kota Bahrain. Banyak mereka melakukan imigran ke kota Bahrain. Bagi mereka yang sudah mendapatkan visa izin bermukim di sana. Tapi kalau tidak, ada yang melakukan lewat perdagangan. Mereka keluar masuk, sampai mendapatkan izin masuk di kota Bahrain. Ini bentuk langkah pertama mereka Bapak Ibu. Sampai nanti mereka mendapatkan kuku di kota Bahrain, mereka membangun perkampungan Syiah. Dan itulah yang terjadi di kota kita Indonesia. Bagaimana kita mendengar hari ini, ini kotanya dan perkampungan orang habaib-habaib, habib-habib. Sebenarnya mereka adalah orang-orang Rafidah. Sekalipun mereka tidak semuanya ya. Tapi inilah awalnya. Dan di kota Kairo, ketika Muhammad Mursi akan menjadi presiden, salah seorang syekh dari murid Syekh Albani, yaitu Abu Ishaq Al-Huwaini, pernah waktu itu menelpon Muhammad Mursi secara langsung. Ada tiga pertanyaan dan sikap yang beliau tanyakan. Yang pertama, Anda, wahai Mursi, Muhammad Mursi, adalah anak didik dari orang Ikhwan Muslimin. Dan bagaimana sikap Anda setelah Anda menjadi presiden? Apakah Anda akan menganaktirikan kelompok yang lain atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya waktu itu, bagaimana sikap Anda dengan orang-orang Syiah? Kata Muhammad Mursi waktu itu, saya tidak akan memberikan sejengkal pun izin untuk orang-orang Syiah Rafidah untuk masuk ke kota Kairo. Namun permasalahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan masuknya itu, akan tetapi hari ini dan sebelumnya orang-orang Syiah Rafidah mereka sudah menjadi orang-orang pribumi dan sudah punya perkampungan. Bagaimana mengusir mereka? Nah itulah mereka datang ke Indonesia. Mereka dapat izin. Sekarang iya. Tapi coba nanti. Kita saksikan. Semoga tidak terjadi dengan izin Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah. Karena ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong nanti baca bukunya. Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah. Dalam sepanjang sejarah. Itu yang terjadi di kota Bahrain. Ada yang sudah menginap di sana. Yang sudah imigran. Yang menetap di sana. Membuat perkampungan. Memulai dakwah. Yang mereka belum dapat izin, mereka keluar masuk ke kota Bahrain. Dan waktu itu pada tahun 1969, 10 tahun sebelum terjadinya revolusi Iran, salah seorang orang Iran waktu itu yang bernama Muhammad Al-Madrisi. Muhammad Al-Madrisi. Beliau waktu itu menuju kota Bahrain sebagai orang-orang yang pembisnis atau berkunjung ke kota Bahrain. Sampai di sana, beliau sudah disambut oleh tamunya yang satu paham, satu akidah. Dan dari tamu tersebutlah beliau kenal dengan salah seorang pemegang ekonomi di kota Bahrain. Setelah itu, beliau bisa bertemu dengan Raja Bahrain. Dan beliau menawarkan bukunya waktu itu, sebuah buku kesimpulan dan keringkasan dari Nahjul Balaghah yang mereka miliki. Apa isinya? Bagaimana siasat politik dalam, bagaimana siasat militer dalam Islam. Ketika membaca buku tersebut, sang raja tertarik. Sehingga Muhammad Al-Madrisi dijadikan sebagai penasihat panglima militernya di saat itu. Beliau mengatakan, ini santapan yang paling sedap untuk kota Bahrain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berapa lama, memang dia kepengen mewujudkan. Apa yang ingin dia wujudkan? Ingin melakukan kudeta militer. Akan tetapi gagal dengan izin Allah. Setelah terjadi revolusi Iran 1979, mulai Muhammad Al-Madrisi bergejolak lagi di kota Bahrain. Setelahnya, sebelumnya beliau telah diusir, balik lagi ke Bahrain. Kemudian beliau melakukan lagi demonstrasi kudeta militer, namun bisa diatasi dan ditenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi lagi pada tahun 1981-93 dan kemarin 2011. Namun dengan izin Allah tidak terwujud. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Darah kita ini halal bagi mereka, coba ingat. Darah kita orang-orang Sunni ini halal bagi mereka, bahkan darah orang-orang Yahudi dan Kristen lebih terhormat bagi mereka ketimbang darah kita sebagai orang-orang Sunni. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah nukilan ya dari perkataan imam mereka. Ini yang pernah dikatakan oleh Khomeini. Baik. Apa kata Imam Khomeini? Dalam buku beliau Al-Hukumatul Islamiyah. Coba kita dengarkan. Tidak ada jalan bagi kita kecuali berupaya untuk merobohkan sistem tatanan yang rusak dan merusak ini. Kita hancurkan golongan-golongan pengkhianat dan pelaku-pelaku kelaliman dari para penguasa negeri. Jadi mereka memang orang-orang yang selalu melakukan demonstrasi, yang kepengen kudeta militer. Ini adalah program mereka dan sudah menjadi akidah mereka. Tapi hari ini, kalau kita melakukan atau menyerang mereka, mereka akan mengatakan kami adalah orang-orang yang tersiksa, kami adalah orang-orang yang terzalimi. Itulah konsep mereka dari dahulu sampai hari ini. Ketika kita katakan, kenapa Anda memang menganut agama Syiah? Kata mereka, Husain itu adalah orang yang terzalimi. Keluarga Husain adalah keluarga baik yang terzalimi. Hari ini, kalau mereka yang menghina kaum muslimin, kita balik menyerang, kemudian terjadi perselisihan, pertumpahan darah, kata mereka, kami adalah orang-orang yang tertindas. Itu untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau mereka sudah punya kuku, ini kata mereka, kita hancurkan golongan-golongan pengkhianat dan pelaku-pelaku kelaliman dari para penguasa negeri. Hal ini adalah wajib. Coba kita bayangkan. Dibebankan kepada kaum muslimin seluruhnya dimanapun mereka berada, demi menciptakan revolusi politik Islam yang memperoleh kemenangan dan pertolongan. Siapa yang mengatakan? Al-Khomeini. Kemudian berkata Muhammad Al-Madrisi yang kita sebutkan tadi, apa kata beliau? Sesungguhnya revolusi pemberontakan adalah sebuah perjalanan yang susah dan buruk, karena orang yang bersedia memimpinnya dan berangkat di atas kendaraannya hanyalah menginginkan terjadinya perubahan dan kudeta besar-besaran. Sepakat mereka semua, revolusi pemberontakan itu adalah wajib bagi siapa saja yang paham Syiah dan dimanapun mereka berada. Dan itu yang kita saksikan. Bahrain sebagai contoh, Libya, Syria, Damaskus hari ini, itu mereka kupung dari segala penjuru. Insya Allah akan kita lihatkan petanya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Jadi permasalahan kita adalah permasalahan yang menentukan. Permasalahan akidah. Jangan kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih bisa makan, masih bisa minum dengan pemahaman kita, pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah mereka yang berkuasa dan hampir disiap di setiap ya, caleg-caleg itu sudah ada mereka. Target mereka adalah kekuasaan. Kalau mereka yang sudah pegang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah contohnya. Sampai hari ini, belum lagi di masa Abbasiyah yang dihancurkan, mereka yang menghancurkannya. Masuknya Tartar ke waktu itu ke Baghdad disebabkan mereka. Jatuhnya Palestina disebabkan mereka. Kenapa? Mereka minta pertolongan kepada orang-orang di luar Islam. Jangan tertipu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi Ustaz, di televisi itu seolah-olah dia mengatakan Amerika musuh kita, Israel musuh kita, orang-orang Eropa musuh kita. Kata siapa? Di publik mungkin seperti itu. Tapi buktinya mana? Faktanya kan kita bisa saksikan. Coba kita tanyakan. Pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami membaca sebuah berita tentang Iran pada tahun 2010. Waktu itu berita mengatakan, apa kata orang Iran? Kami telah menciptakan sebuah tenaga nuklir yang terhebat. Kalau sekiranya kami tembakkan dari kota ibu kota Teheran, langsung ke jantung ibu kota Amerika. Kata mereka. Namun demi Allah sampai hari ini, satu saja kami minta, tolong datangkan buktinya. Jangankan untuk Amerika, untuk menghancurkan Israel yang menghantam orang-orang Palestina, mana? Bahkan pengungsi Palestina lah yang mereka bunuh secara hidup-hidup. Yang mereka siksa, mereka potong kemaluannya, telinganya, mereka cungkil matanya sebelum mereka bunuh. Siapa yang bercerita? Bukan cuma wartawan-wartawan muslim, tetapi juga dicatat oleh wartawan-wartawan di luar orang-orang muslim. Apa kata mereka? Di antaranya Repubblica dari kota Italia mengatakan, kejadian demikian adalah kejadian hari yang paling tersadis. Para pengungsi yang mengungsi di bagian selatan Lebanon, mereka bunuh secara terang-terang di siang hari. Bahkan ibu-ibu waktu itu yang sedang memeluk anaknya dalam keadaan luka parah, di depan ibunya langsung dibunuh. Bapak ibu gak bisa bayangkan. Kemarin ketika kami masih di kota Kairo, lebih kurang pada sekitar bulan Maret 2013, ketika kejadian Syria, itu salah seorang imam dan khatib orang Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan kota Syria, datang ke kota Mesir menyelamatkan diri. Dan beliaulah yang bercerita waktu itu bagaimana kejadian yang kami saksikan di kota Syria. Ibu-ibu enggak, bapak-bapak enggak akan pernah bayangkan. Sehingga Imam Ibnu Athir mengatakan, "Laisa man ra'a kaman sami'a." Enggak sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Dan beliau waktu itu menyaksikan di hadapan saya. Kata beliau, "Untuk ke rumah, antara rumah saya saja dengan rumah orang tua saya yang berjarak waktu itu 300 meter, itu lebih kurang 200 tengwajah yang menjaganya." Coba bayangkan. Air yang mereka tahan, listrik yang mereka padamkan, kemudian la haula wala quwata illa billah, kehormatan yang tidak terhitung yang mereka tumpahkan. Laisa man ra'a kaman sami'a, tidak sama orang yang melihat dengan orang yang mendengarnya. Syria, coba kita lihat. Baghdad, itu ketika Saddam Hussein yang Amerika sudah lama berusaha ingin menangkapnya. Kenapa ketika di saat hari penentuan beliau itu mudah ditangkap? Karena sudah masuk di jenjang politiknya itu orang-orang Syiah. Ketika orang Amerika datang ke sana, langsung dapat Saddam Hussein. Kenapa? Beliau enggak punya kekuatan lagi. Kiri kanannya sudah orang-orang Syiah. Baik, Bapak Ibu sidang jemaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Inilah program mereka. Jadi mereka mengatakan konsep kita, kalau sekiranya pemerintah itu diktator, dia zalim, tidak melakukan keadilan, kelaliman, kita tentang. Maka sikap seperti ini dan kata-kata yang seperti ini itu termakan oleh para mahasiswa. Darah mereka sedang mendidih. Oleh karena itu mereka bergerak semuanya. Dan inilah sehingga dakwah mereka mudah dan laku. di fakultas-fakultas dan di universitas. Yang ketiga, rasio. Sama dengan yang pertama, tapi rasio mereka bagaimana? Rasio yang mereka maksudkan di sini adalah untuk menghukum para sahabat. Bagaimana kata mereka? Nabi Muhammad itu maksum. Ada mereka yang mengatakan demikian. Akan tetapi sahabat itu sama dengan kita. Mereka berdosa seperti kita dan bisa jadi mereka tersalah seperti kita. Dan bisa jadi mereka berbohong seperti kita. Oleh karena itu, rasional mereka pergunakan untuk menimbang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini bagi orang-orang yang kepengen rasional, logika, ini termakan bagi mereka. Dan ini adalah makanan yang lezat. Sehingga berapa banyak buku mereka mengatakan Abu Hurairah itu enggak hafal Al-Quran, Abu Hurairah itu orang pembohong, Abu Hurairah itu adalah orang yang suka mabuk. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Kemudian corak dakwah mereka setelah revolusi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu belum menyentuh kepada sisi fikihnya. Mereka selalu mengobar-ngobarkan tiga tadi. Tentang permasalahan bagaimana melakukan sikap memberontak kepada pemerintah dan lain sebagainya. Tentang permasalahan fikih belum mereka singgung. Nah, pada datang gelombang yang ketiga, orientasi kepada fikih dan akidah. Apa sebab munculnya? Yang pertama, banyaknya buku-buku bantahan terhadap akidah dan fikih mereka. Setelah banyaknya buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membantah dan menolak akidah dan fikih-fikih mereka yang banyak sesat, akhirnya mereka mulai bercerita tentang permasalahan fikih. Yang kedua, ada sebagian mereka yang ingin memperdalam kedua sisi tersebut. Yang ketiga, banyaknya alumni kum dari Iran yang sudah kembali ke kota Indonesia. Kemarin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sering mengulang ya. Ini pengalaman kami yang pernah temus pada tahun 2008. Sebagai tugas haji, pemimpin jemaah haji. Itu waktu kami melaksanakan tugas haji tersebut, pemerintah Indonesia mendatangkan beberapa orang mahasiswa dari beberapa negara yang ada di luar negeri. Dan Mesir paling terbanyak, lebih kurang 1.103 orang. Dan di antara kami waktu itu mahasiswa, ada yang diundang langsung dari kota Iran. Namanya siapa? Hussein. Kemudian terjadilah dialog. Kamu dari kota Iran, mahasiswa di sana, iya. Haji Anda bagaimana? Kata beliau, itulah saya enggak tahu nih mas. Haji saya apakah menurut orang Syiah kah? Ataukah orang Sunni? Bingung juga beliau. Setelah panjang lebar bercerita, akhirnya ada salah seorang teman berkata, Hussein, iya, kenapa kalian orang-orang Syiah mencaci maki para sahabat Rasulullah? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang termulia, orang-orang terpilih. Apa jawaban beliau waktu itu? Dengan enteng dan ringannya. Kami tidak pernah mencaci maki para sahabat. Akan tetapi kami mencela dan melaknat para sahabat. Ada lagi kata-kata yang ringan dari kata-kata itu. Kami enggak mencaci makinya, kami melaknat. Seorang mahasiswa. Sekarang sudah ribuan mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Yang akan pulang ke tanah airnya. Dan kami yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika daurah 2011 itu sudah semua kota yang ada di Sumbar sudah ada orang-orang Syiahnya. Payakumbuh, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, apalagi kota Padang ketika kami melakukan daurah di Fakultas Unan, di Universitas Unan ya, sudah ada mereka. Bahkan ada di antara mereka yang hadir daurah di kota Bukit Tinggi, mereka adalah orang yang berpaham Syiah. Di sini kami enggak tahu, Allah yang mengetahuinya. Sampai terjadi selesai daurah itu selalu terjadi konsultasi sama beliau, dan bagaimana cara beliau berdakwah untuk melunakkan hati-hati orang intelektual agar bisa masuk ke dalam pemahaman Syiah. Sekarang mungkin Bapak Ibu, kami mendengar saja Ustaz. Sebentar lagi, kalau enggak ada sikap konkret dari kita, enggak ada tindakan kita, akan kita saksikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan acara yang kita adakan ini, seharusnya semakin ada sadar diri dalam diri kita untuk memperdalam permasalahan agama. Kemudian banyak membaca, dengan catatan jangan baca buku mereka. Bacalah buku-buku bantahan seperti contohnya ya. Kami datangkan di sini. Yang pertama, Kerajaan Bahrain Kudeta Syiah yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Ahmad Al-Badah. Ini diterjemahkan dari bahasa Arab, enggak masalah. Yang kedua, Syiah di Indonesia oleh Abu Mujahid. Yang ketiga, orang DDI yaitu Ustaz Farid Uqbah, beliau menulis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia. Dan buku-buku yang lain ditulis oleh para ustaz kita. Banyak sekali yang membantah sehingga menambah keyakinan kita bahwasanya mereka betul-betul sudah tersesat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Revolusi Iran melahirkan beberapa sikap. Tiga saja kita sebutkan sekilas. Yang pertama, mendukung dan memberikan simpati kepada revolusi tersebut dan menjadi penganut Syiah. Ketika revolusi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Kairo, beberapa kelompok waktu itu langsung terbang ke kota Iran dan mengucapkan salam kepada Khomeini. Selamat, selamat pejuang-pejuang Islam. Tetapi para masyaikh kita, alim ulama, orang-orang terdahulu dari kota Mamlakatul Arabiyah Saudiyah sudah mengingatkan, itu bukanlah kemenangan Islam, tetapi adalah kemenangan orang-orang Majusi. Kemudian yang kedua, mendukung sekaligus bersimpatisan kepada revolusi itu, namun mereka enggak masuk Syiah. Yang ketiga, tidak bersimpati kepada hal tersebut, bahkan menolaknya, namun bukan berarti mereka setuju dengan gaya kehidupan sebelumnya, pemerintah sebelumnya. Baik. Ini contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah peta kami tampilkan. Ini kemenangan-kemenangan di masa Khulafa Ar-Rasyidin ya. Kemenangan-kemenangan yang diraih di masa Abu Bakar, Umar, dan di masa Umar bin Khattab lah masa perluasan Islam yang sangat terbesar. Dan di masa Ali adalah masa yang paling sedikit. Kenapa? Karena terjadi di samping waktu beliau sedikit memerintah, kemudian terjadi beberapa perselisihan tentang permasalahan terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena permasalahan ijtihad di antara mereka. Jangan kita permasalahkan mereka bagaimana mereka. Lebih sikap kita sebagai ahlu sunnah adalah berdiam diri, enggak berbicara tentang mereka. Kenapa? Mereka sudah Allah maafkan dan masing-masing mereka adalah orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai contoh, pernah waktu itu salah seorang imam ditanya, wahai imam, kami lupa namanya, apakah Imam Abu Hasan Basri, apakah dia, beliau waktu itu yang ditanya itu adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan atau yang lain. Yang jelas pertanyaan seperti ini, wahai imam, manakah yang lebih baik, Umar bin Abdul Aziz kah ataukah Muawiyah? Dan Muawiyah itulah musuhnya orang-orang Rafidhah, yang paling mereka benci sekali di antara sekian banyak khalifah yang mereka benci. Jadi waktu itu ditanya, wahai imam, siapakah yang lebih terbaik, Muawiyah kah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Apa kata imam waktu itu tuh? Demi Allah, debu yang melengket di hidung Muawiyah berperang bersama Rasulullah jauh lebih baik dari Umar bin Abdul Aziz beserta dengan ibadah-ibadahnya. Debu yang melengket di hidung Muawiyah perang bersama Rasulullah itu jauh lebih baik dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh ustaz kita, bahkan Imam Ahmad mengatakan, bahkan Imam Nawawi mengatakan, apa kata beliau? Lahzah, sekilas saja melihat Rasulullah itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia serta isinya. Seketika saja melihat wajah Rasulullah, kata Imam Ahmad, lebih baik dari dunia serta isinya. Bagaimana kalau sekiranya mereka yang hidup bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, bersendugura bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Semua mereka yang berjumlah lebih kurang 114 ribu orang sahabat Rasulullah, semuanya Allah jamin masuk surga dengan nas Al-Quranul Karim. Baik, Ini peta Damaj, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Ini. Itu kota Damaj yang berada di tengah-tengahnya. Itu ini ya. Enggak kelihatan, tunjuk kami ya. Itu yang garis merah, itu yang mereka kepung oleh orang-orang Syiah. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mereka di sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan banyak orang-orang Zaidiyahnya. Catatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syaukani, yang beliau dikatakan termasuk di antara Syiah Zaidiyah, ada yang mengatakannya. Dan yang membunuh murid beliau itu adalah orang-orang Syiah Zaidiyah. Sehingga Imam Abu Zahrah, salah seorang orang Mesir, mengatakan, sekalipun Zaidiyah secara konsep ada, namun untuk sosok mereka hari ini jarang ditemukan. Kenapa? Karena akidah mereka, prinsip mereka sudah banyak dipengaruhi oleh paham-paham orang-orang Syiah Rafidah, Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyriyah, Qata'iyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang pertemuan kita malam ini. Semoga bisa mendapat gambaran bagi kita dan ada bentuk, ada yang lahir sifat positif dalam diri kita dengan mendengarkan dan pemaparan ini. Cuma sayangnya Bapak Ibu, semoga kita berharap dalam waktu yang dekat ini sudah ada beberapa orang saudara-saudara kita yang menerjemahkan buku-buku mereka ke dalam bahasa Indonesia. Itu kalau dibaca sudah luar biasa. Kalau sempat diterjemahkan dan kita baca, akan kelihatan bagi kita. Namun hari ini yang kita baca adalah tulisan orang-orang Indonesia yang mereka semuanya adalah orang-orang taqiyah, orang-orang pendusta, orang-orang pembohong. Jadi tulisan mereka, kami orang-orang sunnah, orang-orang ahlul bait, sebagaimana dikatakan oleh Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat. Kemudian maaf Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yayasan mereka sekarang, mereka punya sebuah yayasan di kedutaan Iran, itu namanya ICC, Institut Kultural Islam. Kultural Islam ya. Yaitu pengajian membahas tentang permasalahan Islam. Di sana diajarkan bahasa Persia gratis, bahasa Arab gratis, mengetahui budaya-budaya Iran gratis. Seperti itu dakwah mereka. Namun sampai di mana sikap kita? Sampai di mana tindakan kita? Dan sampai di mana dakwah kita? Dan sampai di mana kita bersikap? Yang jelas musuh sudah ada di hadapan kita dan perlengkapan apa yang baru kita persiapkan. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pembahasan kami ini bisa kita fahami bersama dan bisa kita jadikan sebuah bentuk konsep untuk berbuat dan beramal. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di daerah kita seperti di Pariaman ada sebuah upacara yang bernama Tabui. Sekarang menjadi cakar budaya, ikon budaya daerah Pariaman. Tabui ini dirayakan setiap tanggal 10 Muharram memperingati kepahlawanan dan kesetiaan Husain bin Ali di Karbala. Apakah upacara ini termasuk kepada Syiah? Kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, asal usul dari Tabui ini memang dalam rangka memperingati kematian Husain. Ini asal usulnya. Di mana-mana di daerah-daerah seperti di Pakistan, di India, mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan itu dan itulah tradisi yang telah mereka lakukan setiap tahun. Yang diiringi dengan makanan, memberikan makanan. Mulai dari tanggal 1 Muharram itu, mereka sudah melakukan aktivitas-aktivitas. Dahulu, Islam yang masuk ke daerah kita dari Gujarat. Gujarat posisinya adalah di India Barat, yang dekat dengan perbatasan Pakistan. Dan tidak menutup kemungkinan yang mereka datang itu adalah berpahaman Syiah. Namun kalau kita lihat di sekarang di Pariaman, kalau kita tanya langsung kepada orang yang ikut dalam acara itu, mereka tidak tahu menahu apa ini asalnya. Mereka sudah dapatkan dari nenek moyang mereka kekuatan atau perbuatan tersebut. Namun sekarang ini kita lihat orang Iran membonceng untuk supaya masuk, dia masuk dengan kultural itu. Ya, wah ini adalah kebiasaan yang juga merupakan kebiasaan kami. Berarti kulturalnya sama antara orang Pariaman dengan orang Syiah. Nah, di sinilah dia akan masuk kembali. Ya, dan ini perlu kita waspadai. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum ikut serta dalam memilih pada pemilu nanti, Ustaz? Karena banyak partai Islam yang telah disusupi oleh paham Syiah. Masalah mengikuti pemilu, pertama, demokrasi tidak sama dengan syura. Demokrasi bukan dari Islam. Beralih dari syariat Islam, kalau seandainya satu negara dia memakai sistem syariat Islam, lalu dia pindah kepada demokrasi, ini adalah satu hal yang diharamkan. Ya, karena dia berpindah dari syariat kepada tidak syariat. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di daerah yang tidak pernah melakukan kecuali sistem demokrasi? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dengan yang lainnya mengambil sikap pendapat haram untuk mengikuti pemilu. Ya. Sementara dari fatwa ulama yang lain seperti Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan masyayikh-masyayikh yang lain, mereka melihat dari sisi kemaslahatan. Mana yang lebih besar maslahat dari mafsadah jika kita mengikuti atau tidak kita mengikuti? Jika kita tidak mengikuti, kata Syekh Al-Albani, hal yu'akhir aw yuqaddim, apakah dia bisa berfungsi misalkan kita tidak ikut? Apakah misalkan golputnya 60%, kemudian yang memilih ada 40%, hasil pilihan itu langsung gagal? Ya, kalau tidak gagal diberlakukan dan disahkan yang 40%, berarti ya keikutsertaan kita atau tidak keikutsertaan serta itu mempunyai pengaruh. Ya. Syekh Albani mengatakan kalau seandainya dari sisi kedua-duanya mudarat, mana mudaratnya yang paling ringan? Ya. Maka Syekh Albani memandang kalau seandainya ada mudaratnya lebih ringan dan kita melihat calon-calon ada yang lebih dekat kepada sunnah memperjuangkan agama Islam, maka memilihnya lebih baik daripada tidak. Ya, ini gambaran dari perbedaan ulama di dalam menyikapi pemilu. Maka itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Yang tidak mau silakan, yang mau dengan dipandang dari pandangan masyayikh silakan. Ya, tapi yang terpenting adalah jangan satu sama lain kita berpecah. Gara-gara ini, dan ini adalah mahalu ijtihad. Ini adalah posisi di ijtihad. Dan dalam masalah ini jangan kita menjadi pecah. Masa kita dalam pengajian saling gontok-gontokan, apalagi dalam Facebook. Ya, maka ini adalah suatu hal yang tidak baik dalam sikap. Kalau seandainya kita adalah pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, saling kita menghormati. Dia berpendapat dengan pendapat dia dan kita berpendapat dengan pendapat kita, namun hubungan kita adalah dengan baik. Wallahu a'lam. Apakah Syiah itu bisa disamakan dengan kafir? Ya, tadi telah diterangkan oleh Ustaz lebih jelas tadi oleh Ustaz Muhammad Afrizal bahwa Syiah Rafidah, dan sekarang mereka tidak namakan Syiah Rafidah lagi, Syiah. Ya, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dengar dan lihat langsung orang yang mengatakan Ali itu Tuhannya kafir atau tidak? Hah? Sudah kafir. Ya. Orang yang selalu minta tolong kepada selain Allah, kepada Hussein, ya Abu Abdullah dan seterusnya, kafir atau tidak kafir? Kafir. Berbeda ketika kita menghukum individu A, B, C. Ketika kita menghukum individu orang tertentu, ini perlu iqamatul hujjah. Akan tetapi kalau kita menghukum secara umum, kita sudah bisa melihatnya bahwa orang berkeyakinan seperti ini, dia jatuh kepada kafir. Bagaimana cara Syiah masuk ke Indonesia sudah diterangkan tadi, dan bagaimana menanggulanginya Pertama, kita tunggulangi dengan berilmu. Perisai diri kita sendiri dengan ilmu, dan keluarga kita dengan ilmu, dan menjelaskan kepada orang untuk mengetahui tentang bahaya Syiah. Dan yang terpenting itu adalah kuatkan akidah kita, ya, kuatkan akidah kita dan akidah keluarga kita, sehingga kita bisa terbentengi dengan syubhat-syubhat yang tadi telah disampaikan, sampai jangankan profesor, doktor, ya. Al-Imam Abdul Razak As-San'ani disifatkan oleh ulama dengan tasyayyu', yakni cenderung kepada pemahaman Syiah. Apa sebabnya? Karena salah seorang gurunya berpemahaman Syiah, seorang ulama hadis, ya, terpengaruh oleh gurunya. Bagaimana dengan kita yang jauh ilmu kita sangat tipis sekali tentang akidah, apa yang kita lakukan dalam agama kita sendiri, kita belum banyak yang mengetahui secara baik. Maka oleh karena itu, mari kita mendalami ilmu agama kita, menghadiri kajian-kajian, bertanya kepada yang lebih mengetahui, rutin kita, kemudian kita perbaiki hubungan antara kita semua, ya, ukhwah kita dipertahankan, saling mengingat dan mengingatkan itu kita tegakkan, sehingga kita insyaallah taala semakin baik agama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ini. Kalau seandainya ada pertanyaan kepada ustaz kita, Ustaz Muhammad Afrizal, fatafaddalu wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.